masih duet manis ya. Kembali bareng saya di sini. Asik. Sabarlah sayang, aku segera kembali. Semoga kita dapat bertemu lagi seperti dahulu, supaya kita dapat mencinta lagi seperti dahulu. Salam jumpa kembali. Okay.